dua tembang dan dipersembahkan bareng Awalu. Kembali untuk Awalu memberikan satu gita untuk Kuanyar. AMC-nya Indonesia, goyang lagi coy. Adela Putri, terima kasih.